tidak kita sadari. Kebodohan tampak nyata, ternyata bukan karena IQ kurang tinggi. Kebodohan menjadi jelas, ternyata bukan karena pendidikan rendah. Kebodohan semakin menjadi-jadi, ternyata bukan karena kurang pengetahuan. Tetapi kebodohan bisa terjadi karena emosi yang tak terkendali. Kemarahan yang luar biasa membuat kita mengambil keputusan yang salah. Bayangkan dalam emosi kita memukul orang, akibatnya pidana. Bahkan anak pun yang maksud hati untuk mendidik, tapi karena emosi tak terkendali, menjadi kesakitan luar biasa, bahkan bisa melukai anak. Bukan saja batin di dalamnya, tapi fisik di luarnya. Ah, itu menjadi sangat menyedihkan, bukan? Sangat disayangkan kalau pendidikan kita tinggi, IQ kita tinggi, tapi tak mampu mengendalikan diri. Emosi diumbar, kebodohan terjadi. Sulit untuk dimengerti. Mengapa? Jawabannya hanya satu, betapa kita tidak mampu menguasai diri. Karena itu, perhatikanlah diri sendiri. Kendalikanlah supaya tak menjadi liar dan jadi salah. Cermati hari-hari, awasi langkah di hidup ini supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti. Camkan, kendalikan emosi. Jangan marah, lepas kendali, karena hanya kebodohan yang akan didapati. Semoga langkah-langkah kita tak menyiratkan kegagalan percuma. Gara-gara kebodohan, akibat tak mampu mengendalikan diri. Sementara di otak kita penuh dengan pengetahuan yang seharusnya mengukir keberhasilan. Bukankah itu ironi? Camkanlah.